Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukrahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman lishanih, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak juga Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia, dalam kajian tentang keimanan, tentang upaya memurnikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meluruskan pemahaman tentang dua kalimat syahadat, pembahasan kitab yang bermanfaat tentang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu kitab Ar-Risalatut Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, saat ini kita masih berada di pembahasan tentang lanjutan dari makna dan konsekuensi hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak di pertemuan-pertemuan yang lalu kita dapati Imam Ibnu Qayyim membahas masalah ini dengan panjang lebar, ya, karena banyak orang yang salah mengartikan hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi tidak mengamalkan konsekuensinya dengan benar seperti yang diterangkan di dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itulah, kita akan tambahkan kembali penjelasan tentang masalah ini dari keterangan beliau setelah beberapa penjelasan di pertemuan yang lalu dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih tentang konsekuensi memurnikan ittiba, mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan konsekuensi utama dari syahadat kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Baik, pembahasan berikutnya ini adalah pembahasan tentang pengakuan cinta. Pengakuan mencintai atau setia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Wa minal ajabi an yadda'iya husul hadhihi awlawiyati wal mahabbati tamati man kana sa'yuhu wajtihaduhu wa nasabuhu fil ishtighali bi aqwali ghairihi wa takririha wal ghadabi wal hami wal hamiyati laha." Sungguh sangat mengherankan, ya, sangat mengherankan jika kemudian ada orang yang mengaku bahwa dia telah mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ayat yang telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Ada orang yang mengaku bahwa dia telah mengutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai beliau dengan kecintaan yang sempurna. Padahal orang ini sa'yuhu, usaha yang dilakukannya, kesungguhannya, ya, dan perhatian besarnya hanya ditujukan untuk kesibukan membahas perkataan manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya sibuk mengumpulkan pendapat-pendapat manusia, menetapkannya, bahkan membelanya mati-matian, ridah dengan perkataan-perkataan tersebut, menjadikannya sebagai sandaran hukum. Bahkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dijadikan ukurannya ucapan manusia atau orang-orang yang dikaguminya. Ini keadaan yang sangat bertentangan dengan apa yang diakui atau diaku-aku oleh orang tersebut. Ya, ini orang yang mengaku benar-benar mencintai Rasulullah SAW, harusnya dia menjadikan ucapan Nabi SAW sebagai ukuran dari ucapan manusia lainnya. Dia hanya menerima ucapan manusia kalau sesuai dengan dalil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dijadikan sebaliknya. Nah, inilah ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Rojak dan Rojak TV dimanapun antum berada. Dalam setiap urusan agama kita ketahui selalu ada orang yang berlebih-lebihan dan kurang. Ini kaidah yang berlaku dalam semua urusan agama. Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kemuliaan besar yang insya Allah disepakati oleh setiap kaum muslimin. Tapi apakah semua benar dalam pengakuan tersebut? Tetap ada at-tafrid wal-ifrat. Kata salah seorang ulama salaf, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa wali syaitani fihi nazgotan. Setiap Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Imma ila tafritin wa taksir. Manusia digoda untuk kurang dan malas. Inilah orang-orang yang berpaling dari petunjuk Nabi SAW. Bahkan mereka berani menggunakan akalnya sendiri padahal belum memiliki pengetahuan tentang sunnah Rasulullah SAW. Atau memahami sunnah hanya dengan pertimbangan akal dan perasaannya. Orang-orang yang meremehkan, tidak mengagungkan sunnah Rasulullah SAW dan tidak menempatkannya pada tempat yang layak dan mulia. Inilah orang-orang yang kurang dan malas dalam berpegang teguh dengan sunnah. Wa imma ila guluwin wa mujawazah. Ada golongan yang kedua yang selalu berlebih-lebihan dan melampaui batas. Ya. Wala yubali bi ayyihi madhafira, dan syaitan tidak peduli dari mana saja dari dua cara ini yang berhasil diterapkannya pada manusia. Maksudnya, orang yang kedua ini adalah orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dia berlebih-lebihan. Bahkan menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misalnya memiliki sifat-sifat ketuhanan sehingga dijadikan sembahan selain Allah. Kuburannya dijadikan tempat tawaf padahal dalam Islam kita ketahui tawaf hanya dilakukan di Al-Baitul Atiq, ya, di Ka'bah, di Masjidil Haram. Orang yang menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kemampuan memberikan kemadharatan, mencegah keburukan. Akhirnya mereka meminta-minta kepada di kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini jelas-jelas merupakan kesyirikan dan sangat diperangi oleh beliau sendiri. Nah, sekarang yang kita bahas adalah orang-orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin memurnikan, mengikuti petunjuk beliau, tapi kenapa orang ini justru ya menyibukkan diri dengan membahas perkataan manusia? Tidak menyibukkan diri membahas hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menetapkan perkataan itu, membahasnya, kemudian bahkan marah membelanya mati-matian, ridho dengan ucapan-ucapan manusia itu, berhukum kepadanya, bahkan menjadikan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dicocokkan dengan pendapat orang yang dikaguminya tersebut. Fa in wafaqaha qabilahu wa in khalafaha tamasa wujudal hiyal. Iltamasa wujuhal hiyal. Wa balagha fi raddihi layyan wa i'radan. Kalau dia dapati ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pendapat yang tadi dibelanya, baru diterima hadis tersebut. Kalau ternyata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelisihi, ya tidak mungkin dia menolak, takut nanti dia akan dicela, maka dia akan berusaha mencari cara untuk merekayasa agar bisa dicocok-cocokkan. Kemudian dia akan menolaknya, berpaling darinya. Ini terjadi. Orang-orang yang fanatik dengan ucapan tertentu dibawakan dalil, dia akan beralasan, tidak mungkin imam saya tidak mengerti dalil tersebut. Tidak mungkin ulama ini tidak faham dalil. Nah, kalau begitu, kalau ulama seandainya semua ulama memahami dalil dengan benar, tidak akan ada perbedaan pendapat di antara mereka. Ya. Kemudian juga, kalau seandainya mereka memahami semua petunjuk Allah, maka mereka berarti bukan manusia biasa. Ya, yang tidak luput dari kesalahan. Sementara manusia mesti ada lalainya, ada lupanya. Apalagi kemudian misalnya ulama-ulama yang datang belakangan kemudian mengumpulkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin ulama sebelumnya karena tersebarnya hadis-hadis tersebut belum sampai kepadanya sebagian dari dalil. Maka di mana kita mengatakan, bagaimana kita mengatakan dia telah mengetahui semuanya? Apa gunanya para ulama misalnya mengatakan, ya, seperti ucapan yang terkenal dari Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala yang mengatakan, laisa ahadun ba'dan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun sepeninggalnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali bisa diambil ucapannya kalau sesuai dengan dalil, atau ditinggalkan kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil semua ucapannya. Semua orang, ada yang dia ketahui, ada yang tidak. Oleh karena itu kita mengikuti para ulama, kita jadikan mereka sebagai sebab untuk bisa memahami dalil. Ketika kita meninggalkan pendapat satu ulama, berpaling, mengambil pendapat ulama yang lain, ini bukan menghinakan ulama tersebut, tapi justru menempatkan dia pada tempatnya. Ya, selama bukan kita bantah dengan pendapat pribadi kita, karena kita orang yang belum setingkat dengan mereka, kita bantah dengan pendapat ulama lain yang menyertakan dalil dari sanggahannya tersebut, kita berpegang teguh dengan pendapat yang didukung dengan dalil ini, itulah yang namanya ittiba', memurnikan, ya, sikap kita selalu mengikuti petunjuk Nabi SAW, dan inilah makna mencintai beliau yang benar, mencintai beliau dengan sebenarnya. Baik, Ibnu Qayyim di sini rahimahullah ta'ala membawakan dalil yang kemudian beliau akan jelaskan dalil ini. Kata beliau, kama qala ta'ala, ini sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu sehingga kamu meninggalkan sikap adil, dan jika kamu melenceng atau berpaling, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan rinci apa yang kamu perbuat. Yakni sikap adil menjadikan kita menilai seseorang dan ucapan seseorang dengan dalil. Tidak hanya karena kita suka sama seorang, kita anggap semua ucapannya benar. Sementara orang lain yang kebetulan tidak kita kagumi, ya, kita jadikan ucapannya meskipun didukung dengan dalil, kita tolak. Ini tidak benar. Ya, sikap yang orang yang beriman, yang benar-benar mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka dia tidak akan menjadikan panutan yang murni, yang diambil semua ucapan, perbuatan, dan keadaannya, tingkah lakunya, hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dialah yang satu-satunya, ya, yang merupakan Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak mungkin ada kesalahan dalam ucapan atau perbuatan beliau, karena selalu diluruskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selanjutnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan makna ayat ini. Beliau berkata, وَقَدْ اشْتَمَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَىٰ أَسْرَارٍ عَظِيمَةٍ عَلَىٰ أَسْرَارٍ عَظِيمَةٍ يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَىٰ بَعْضِهَا لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا. Ayat yang agung ini, ayat yang mulia ini, terkandung di dalamnya beberapa makna atau rahasia kandungan yang agung. Wajib untuk kita ingatkan beberapa daripada kandungan yang agung ini, karena sangat besarnya kebutuhan manusia untuk memahami. Banyak orang-orang yang salah faham, mengaku-mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, padahal pada kenyataannya, ketika dibuktikan dengan dalil Al-Quran sendiri yang menjelaskannya, mereka sangat jauh dari apa yang mereka aku-akui tersebut. Makanya beliau mengatakan, ini sangat dibutuhkan untuk kita bahas, untuk diterangkan tentang faedah yang berhubungan dengan ayat ini. Baik, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang makna ayat tadi, setelah beliau sebutkan di sini ayatnya dengan lengkap dalam surah An-Nisa ayat 135. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw fakiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu, jadikanlah diri-diri kalian sebagai orang-orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi atas Allah, menjadi saksi karena Allah, yakni mempersaksikan dengan benar karena Allah, meskipun itu persaksian untuk diri kita sendiri atau kedua orang tua kita atau kerabat dekat kita. Dan jika dia itu adalah orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu tentang kebaikan untuk mereka. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu sehingga meninggalkan keadilan, berpaling dari keadilan, dan jika kamu melenceng atau berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dengan rinci apa yang kalian lakukan. Jadi kita perhatikan, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang keharusan berpegang teguh dengan sikap adil. Kita lihat, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, فَأَمَرَ سُبْحَانَهُ بِالْقِيَامِ بِالْقِسْتِ وَهُوَ الْعَدْلُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَهَذَا أَمْرٌ بِالْقِيَامِ فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ عَدُوًا كَانَ أَوَّلِيًا. Jadi kata beliau, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kita untuk menegakkan al-qist, yaitu keadilan. Yang ini merupakan perintah untuk menegakkannya, baik ketika berhubungan dengan hak, ya, yang berlaku untuk hak semua orang, baik itu musuh ataupun orang dekat kita sendiri. Ya, jangan karena orang tidak kita sukai, kita tidak tegakkan keadilan padanya. Kita mudah berpaling dari pendapatnya meskipun ada dalilnya. Kita tidak peduli dengan perkataannya meskipun ya ada hadis yang sahih yang mendukungnya misalnya. Wa ahakuma qamalahul abdu bil qisti al aqwalu wal ara'u wal madhahibu idh hiya muta'alliqatun bi amrillahi wa khabari. Dan yang paling berhak untuk ditegakkan keadilan padanya, ya, yang paling berhak untuk seorang hamba itu menegakkan keadilan padanya adalah ketika menilai al-aqwal, pendapat manusia. Ketika menilai al-ara', buah-buah pikiran manusia. Ketika menilai ucapan manusia, pendapat-pendapat manusia, dan madhab, ya, pemahaman-pemahaman fikih mereka. Pemahaman-pemahaman mereka dalam agama. Yang paling berhak kita menegakkan keadilan di sini. Kalau dalam urusan dunia saja kayak jual beli, haknya orang kita tegakkan keadilan sesuai dengan yang diterangkan di dalam Islam, apalagi yang berhubungan dengan urusan agama yang menyangkut kebaikan iman kita, keselamatan kita dunia akhirat. Ini tentu lebih pantas untuk kita tegakkan keadilan dengan sebenarnya padanya. Ya, karena perkara-perkara ini berhubungan dengan perintah Allah dan berita-berita dari Allah. Falqiyamu fiha bil hawa wal asabiyati mudadun li amrillahi munafin lima ba'atha bihi rusulahu sallallahu alaihi musallatu wassalam. Maka menilai atau menegakkan hal-hal tersebut, ketika menilai ucapan manusia, menilai pendapat manusia, hanya dengan hawa nafsu atau fanatik yang berlebihan, yang di tokoh yang dicintainya dibela mati-matian meskipun jelas-jelas salah, yang tidak dicintainya tidak akan diterima meskipun didukung dengan dalil yang menunjukkan benarnya. Ya, maka menyikapi pendapat atau ucapan manusia hanya dengan hawa nafsu dan fanatik semata-mata, ini jelas bertentangan dengan perintah Allah dan bertolak belakang dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah perintah untuk menegakkan keadilan di sini. Ternyata yang paling penting adalah dalam urusan agama, dalam menilai kebenaran. Ya, oleh karena itu ini merupakan hal yang harus diusahakan oleh setiap orang yang beriman. Karena ingat, ini ternyata merupakan konsekuensi apa? Hijrah yang benar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fal qiyamu fiha bil qisti wadhifatu khulafa'ir rusuli alaihi musallatu wasallam fi ummatihi wa umana'ihi baina atba'ihi wa la yastahiqu ismal amanati illa man qama fiha bil adli mahdhi nasihatan lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ibadihi. Maka menegakkan keadilan dalam menilai hal-hal ini merupakan tugas, ya, merupakan tugas para pewaris para nabi dan para rasul, yakni orang-orang yang berilmu, yang mempelajari petunjuk para nabi dan para rasul di umat ini, yang mereka ini adalah orang-orang yang diberikan amanah di antara pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan keadilan ini. Yakni orang-orang berilmu di sini diajak untuk menegakkan keadilan. Kalian paham dalil, kalian bisa menilai mana yang ada dalilnya, mana yang tidak. Tegakkan keadilan tersebut, jangan rusak keadilan dengan hanya memperturutkan hawa nafsu saja. Na'udzubillah min dzalik. Wala yastahiqu, dan tidak pantas untuk diberikan ya sifat amanah. Dikatakan orang ini amin, terpercaya, kecuali orang yang menegakkan keadilan dalam menilai perkara-perkara ini, menilai pendapat manusia, menilai ucapan manusia. Hanya dialah yang orang yang berhak dikatakan benar-benar memiliki sifat amanah, adalah orang yang menegakkan keadilan dalam hal-hal seperti ini ya, keadilan yang murni dalam rangka untuk memberikan nasihat, nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan bagi semua kaum muslimin. Jadi ternyata ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan dari Rojak dimanapun antum berada, ternyata hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengandung konsekuensi benar-benar kita hanya mengikuti petunjuk beliau dan merasa cukup dengannya, serta tidak butuh kepada yang lainnya. Pendapat yang lain kita akan terima kalau sesuai dengan dalil. Ya, adapun yang tanpa dalil dijelaskan oleh siapapun, maka kita akan tolak pendapat tersebut, karena kita diperintahkan untuk memurnikan ketaatan dan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan terhadap pendapat manusia semata-mata. Ya, tentu meskipun kita sudah jelaskan berkali-kali bahwa tetap saja pendapat atau penjelasan para ulama dia merupakan sarana. Kita butuhkan untuk mencapai tujuan utama kita, yaitu memahami hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, agar kita bisa mengamalkannya dengan benar. Taib, kata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, ulaika humul warithuna haqqan. Mereka inilah orang-orang yang mewarisi para nabi dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya. Pewaris sejati para nabi alaihi salatu wassalam. Laman yaja'alu ashabahu wa nihlatahu wa madhabahu mi'yaran alal khalki wa mizanan lahu. Yu'adi man khalafahu wa yuwali man wafaqahu limujarradi muwafaqatihi wa mukhalafatihi. Ini tidak sama dengan orang-orang yang menjadikan sahabat-sahabatnya dalam madhab tertentu, pemahamannya, menjadikan madhab yang diyakininya sebagai mi'yar, alat pengukur, timbangan pengukur untuk menyikapi kebenaran, ya, alat pengukur dan penimbang untuk menyikapi kebenaran. Jadi madhabnya ini ukurannya, kalau ada yang menyelisihinya sampai pun dalil, maka berusaha ditolak, ya, atau ditakwilkan agar sesuai dengan apa yang disebutkan dalam madhabnya. Ini jelas keliru. Berarti dia menjadikan ucapan manusia sebagai tujuannya. Berarti dia tidak menjadikan Nabi SAW sebagai imam yang merupakan panutan satu-satunya, tapi orang yang dikaguminya itulah yang akan menjadi imam, ya, yang akan dijadikan sebagai patokan dalam menilai pendapat atau ucapan yang lain. Yu'adi man khalafahu, bahkan dia memusuhi orang-orang yang menyelisihi pendapat madzhab itu. Wa yuwali man wafaqahu, dan dia akan cocok mencintai orang-orang yang setuju dengan pendapat madzhab tersebut. Jadi pertimbangannya hanya karena setuju atau tidak setuju, bukan kepada melihat kepada dalil, kepada sesuainya pendapat tersebut dengan kebenaran, ya, dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa'ayna hadha minal qiyami bil qisti alladhi faradahu Allahu ala kulli ahad. Maka di mana sikap ini, alangkah jauhnya sikap ini dari sikap menegakkan keadilan yang Allah wajibkan bagi setiap orang dalam semua keadaan, dalam urusan dunia saja wajib, apalagi urusan kebaikan agama kita, urusan yang menyangkut iman kita. Wa huwa fi hadzal babi a'dhamu faradan wa akbar wujuban. Kalau dalam urusan dunia saja wajib kita menegakkan keadilan, maka di bab ini, di pembahasan tentang urusan agama, berpendapat, ya, mengikuti atau menilai pendapat, perbedaan pendapat para ulama dalam masalah agama ini lebih besar lagi kewajibannya dan lebih dikuatkan lagi hukum kewajiban untuk melaksanakannya. Lebih besar dan lebih kuat penekanan tentang kewajiban hal ini dalam urusan agama kita. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, ini faedah yang sangat penting sehubungan dengan makna mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar mengaku setia mengikuti petunjuk beliau. Insyaallah, mudah-mudahan sampai di sini apa yang kita baca, semoga mudah-mudahan memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masih menjelaskan lagi tentang kandungan dan makna dari ayat yang agung ini, ya. Sekaligus ini menggambarkan tentang bagaimana menyempurnakan ittiba kita dan atau sikap mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, yang ternyata dijelaskan dengan panjang lebar oleh Imam Ibnu Qayyim banyak hal-hal yang perlu kita koreksi dalam pemahaman, dalam memahami dan mengamalkan hal ini. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun Anda berada, demikianlah kajian yang bisa kita bawakan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan insya Allah ada kelanjutannya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pelajaran yang Ustaz telah sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya, dimudahkan untuk memahaminya, untuk mengamalkannya dalam aktivitas ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyakum, pemirsa TV Roja dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Untuk berikutnya, kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang bertanya seputar pembahasan ini. Silakan, kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda di line telepon di 0218236543 atau pesan singkat Anda kirimkan saja melalui nomor 0819896543. Silakan, kami akan memberikan kesempatan yang pertama untuk penelpon. Halo. Ya, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ini Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Iya, dari siapa di mana? Dari Ummu Sabilah di Pekanbaru. Silakan. Afwan Pak Ustaz, saya ingin tanya, apakah memang ada doa yang kita baca khusus di sujud terakhir itu 3 doa? Di satu Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, Allahumma inni taubatan nasuha qabla maut, Allahumma ya muqalliba qulub, tabi qalbi ala dinik. Apakah memang itu ada dalilnya bahwa itu khusus di sujud terakhir Pak Ustaz bacanya? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Baik, terima kasih Ibu. Kepada Ustaz kami persilahkan. Fadal. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fik. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu ya. Tentang 3 doa tadi yang dikatakan khusus dibaca di sujud yang terakhir. Pertama, Ibu, tidak ada dalil yang menyebutkan mengkhususkan doa di sujud yang terakhir. Semua sujud itu diperintahkan kita memperbanyak doa padanya, karena hadis-hadis yang menyebutkan tentang itu menyebutkan tentang semua sujud, tidak dikhususkan sujud yang terakhir, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa akthiru du'a fihi. Sedekat-dekatnya keadaan seorang hamba dari Allah adalah ketika dia sujud, maka perbanyaklah doa padanya. Doa-doa yang disebutkan tadi itu maknanya benar, ya. Dan di antaranya ada doa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, ini boleh kita baca, tapi tidak dikhususkan di tempat tertentu, Ibu, ya. Bisa kita baca di sujud yang pertama, sujud yang terakhir, dibaca di waktu-waktu yang lain, karena ini di antaranya adalah doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah SAW, seperti doa yang terakhir tadi, yang mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi tidak dikhususkan di sujud terakhir, ya. Tidak boleh kita mengkhususkan sesuatu kecuali kalau ada dalilnya yang mengkhususkan hal tersebut. Nah, barakallahu fikum. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat khususnya untuk Ibu yang bertanya dan kita yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz di line telepon 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana? Ya Ustadz, mau tanya untuk masalah dosa besar atau syirik besar. Dan dalam Al-Quran itu kalau kita melakukan syirik besar akan hapus semuanya amalan kita. Pertanyaannya itu, kalau kita melakukan syirik besar tanpa kita sadari atau karena kebodohan kita, apakah termasuk juga hapus amalan kita Ustaz? Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Fan. Silakan Ustaz diberikan nasihatnya. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali. orang yang melakukan perbuatan syirik besar, ya seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, maka gugur amal-amalnya, ya. Walau asyraku lahabita anhum maka nu ya'malun. Seandainya mereka melakukan perbuatan syirik, maka akan gugurlah amalan-amalan yang mereka telah lakukan. Nah, bagaimana sekarang kalau orang yang melakukannya tanpa dia sadari, sebelum dia memahaminya atau tidak mengetahuinya? Kita katakan, tentu dilihat keadaan orang tersebut. Kalau dia orang yang baru masuk Islam, orang yang memang informasi tentang hal tersebut ya sangat susah untuk didapatkannya, maka ini masuk dalam keumuman yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus rasul kepadanya. Yakni setelah sampai dalil kepadanya dipahamkan, dia faham, baru dihukumi. Ini keadaan orang-orang yang mungkin ya dia baru masuk Islam, belum paham tentang hukum-hukum Islam dengan rinci. Tapi kalau orang yang sudah lama masuk Islam, dia tinggal di lingkungan kaum muslimin, Al-Quran juga ada di hadapannya, perkara-perkara ini perkara yang jelas. Kemudian dia mengatakan dia tidak mengetahui, kenapa Anda bisa mempelajari masalah-masalah urusan dunia? Kenapa Anda bisa belajar tentang permasalahan-permasalahan lain? Anda bisa ketahui, Anda bisa kuasai, sementara urusan agama yang menyangkut keselamatan dunia akhirat Anda mengatakan tidak paham atau tidak tahu. Ini jelas alasan yang ya tidak bisa diterima dari orang yang mengatakannya seperti ini. Jadi ada perkara-perkara dalam urusan agama itu diketahui secara darurat, harus dipahami. Contoh orang yang meninggalkan sholat. Orang semua tahu sholat itu, setiap muslim yang baru masuk Islam saja tahu tentang kewajiban sholat 5 waktu, bahkan dia merupakan rukun Islam. Kemudian perkara-perkara yang penting lainnya, seperti termasuk mengucapkan 2 kalimat syahadat misalnya. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak pantas ditinggalkan. Pembatal-pembatal Islam, perbuatan-perbuatan syirik, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah misalnya, itu kan paling banyak dibahas di dalam Al-Qur'an. Maka tidak wajar bagi seseorang yang kemudian melanggar hal ini kemudian beralasan tidak tahu, kita katakan sama dia, bagaimana mungkin Anda tidak paham sementara sumber informasi dan petunjuk tentang masalah ini itu banyak, bahkan sebagian atau mungkin buku-bukunya ada di rumah dia, paling tidak ayat Al-Qur'an ada di rumah dia, mushaf Al-Qur'an, tapi dia melalaikannya, tidak berusaha membaca dan mempelajarinya dengan benar. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz di line telepon 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Dengan Pak Ahmad di Brebes. Silakan Pak Ahmad. Boleh enggak ya bertema? Silakan Pak Ahmad. Tanya. Iya, setelah sholat sunnah kan kita banyak waktu. Boleh enggak kita berpikir sebanyak-banyaknya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari Pak Ahmad. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan beliau dan kita semua dalam kebaikan. Pertanyaannya, setelah sholat sunnah kita banyak waktu, boleh enggak kita berzikir sebanyak-banyaknya? Jawabannya boleh, bahkan dianjurkan. Wadhkurullaha dzikran katsira, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, cuman tidak perlu kita tentukan dengan jumlah tertentu, Pak Ahmad. Jadi kita berzikir secara mutlak saja dengan tanpa kita membatasi jumlah. Misalnya kita beristighfar, astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Kita ucapkan la haula wala quwata illa billah, atau zikir-zikir lain yang disyariatkan. Ya, kita baca zikir seperti ini secara mutlak, kita sebutkan ya di waktu-waktu luang kita tanpa kita sebutkan batasan jumlahnya, maka kita dianjurkan untuk membaca sebanyak-banyaknya zikir-zikir yang seperti ini, tentu dengan kita berusaha merenungi kandungannya, kandungan isinya, agar hati kita juga bisa ikut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan rasakan dampak bertambahnya iman di hati kita. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallahu Ustaz, terima kasih atas nasihatnya. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk memahami dan mengamalkan pelajaran dan nasihat dari Ustaz. Selanjutnya kami akan bacakan beberapa pesan singkat yang telah masuk. Silakan Anda yang ingin bertanya untuk mengirimkan di 0819896543. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz. Afan Ustaz, ana ingin bertanya. Seringkali ana mendapati seseorang yang dia begitu mudah untuk berfatwa, seolah-olah beliau benar-benar telah belajar agama ini dengan benar. Nah, bagaimana cara menurut Ustaz tentang atau kita menghadapi dan menyikapi orang seperti ini? Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali ya. Orang yang mudah berfatwa padahal dia tidak punya keahlian untuk itu, sebenarnya orang seperti ini adalah orang yang na'udzubillah min dzalik lancang terhadap dirinya mengambil resiko untuk agamanya, ya, pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kita katakan untuk urusan dunia dia tidak akan berani seperti ini. Kalau seandainya ya dalam urusan dunia, apakah dia akan berani memberikan pandangannya tentang satu urusan yang dia tidak kuasai? Contoh ketika ada keluarganya atau anaknya sendiri atau bahkan dirinya sendiri sedang sakit. Apakah dia akan bisa ya menentukan sendiri penyakit tersebut tanpa perlu datang ke dokter atau bertanya kepada dokter atau minimal kepada orang yang ahli? Pasti dia akan bertanya kepada ahli. Dalam urusan perbaikan kendaraannya saja, dia akan berusaha mencari bengkel atau mekanik yang ahli bisa memperbaikinya. Kenapa dalam urusan-urusan agamanya yang menyangkut kebaikan imannya dia berani untuk berfatwa sendiri? Apakah dia tidak takut nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati manusia akan ditanyai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini kedzaliman yang sangat besar, kesalahan yang sangat fatal. Seseorang yang berkata tentang agama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, ini dosanya sangat besar dan diancam dengan ancaman yang sangat keras dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya, dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang sahih yang sangat terkenal riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang tanda-tanda keburukan di akhir zaman, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika munculnya orang-orang yang dijadikan tokoh di akhir zaman, fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadhallu wa adhallu, yang kemudian mereka akan ditanya, dijadikan sebagai rujukan dalam beragama, mereka pun berfatwa tanpa ilmu sehingga mereka sesat pada diri mereka sendiri dan juga menyesatkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, baik Ustaz, barakallahu fiik, terima kasih atas nasihatnya. Selanjutnya kami akan bacakan pesan singkat dari pertanyaan Bapak Mamnun dari Lombok. Ustaz, ketika sholat seringkali pikiran kita dimasuki perkara-perkara dunia. Mohon petunjuk cara menghilangkannya. Syukran Ustaz, silakan. Iya, barakallahu fikum, pertanyaan yang bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Lombok ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua. Ya, pikiran-pikiran yang muncul tentang urusan dunia ketika sholat, tentu ini merupakan gambaran tentang keadaan iman orang itu sendiri. Itulah sebabnya kenapa khusyuk itu merupakan buah yang termanis, salah satu buah yang termanis daripada iman yang benar. Ya, ini kalau kita ingin mencapai khusyuk, harus kita benarkan iman dulu. Harus kita kuatkan kecintaan kepada Allah, rasa takut dan pengharapan kepadanya. Orang yang dominan di hatinya cinta, takut dan berharap kepada Allah, yang ada dalam hatinya selalu adalah kecintaan kepada Allah. Yang kalau ini kalau sudah menguasai hati, otomatis kecintaan terhadap urusan dunia akan rendah dengan sendirinya. Sehingga ketika dalam ibadah pun tidak akan muncul, tidak akan menguasai pikirannya kecintaan-kecintaan atau pemikiran tentang urusan dunia tersebut, karena memang hatinya didominasi dengan iman, cinta kepada Allah, takut dan pengharapan kepadanya. Nah, selama di hati kita masih dikuasai dengan hal-hal yang seperti ini, ya, kecintaan kepada selain Allah, maka itu pasti yang akan muncul dalam pikiran kita dalam ketika kita melaksanakan sholat, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita akan sulit untuk dalam beribadah meraih khusyuk, termasuk kita akan sulit untuk bisa mengikhlaskan niat kita mengutamakan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan kondisi iman kita yang sedang bermasalah tadi. Jadi caranya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya lah segala kebaikan. Kemudian belajar tentang iman, yang paling utama adalah belajar mengenal kemahaindahan nama-nama Allah dan kemahasempurnaan sifat-sifatnya, karena ini yang akan membenarkan cinta di hati kita dan akan menjadikannya didominasi dengan kecintaan yang benar, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakutan dan pengharapan kepadanya. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallahu. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali pesan singkat pertanyaan dari Abu Muflih di Bondowoso yang bertanya, assalamualaikum Ustadz. Ustadz, apakah doa memasuki masjid dibaca ketika kita menginjakkan kaki di teras masjid atau kita pada saat masuk dari pintu masjid itu tersendiri? Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Yang disebut sebagai masjid itu, ya, yang disebut sebagai masjid itu, sebagian dari para ulama yang kami dengarkan penjelasannya seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad mengatakan ma uhito bil judron, yakni yang dikelilingi dengan tembok. Yakni ketika sudah mulai masuk masjidnya. Adapun teras masjid sendiri, ya dia termasuk, kalau namanya teras, itu merupakan bagian dari masjid, makanya kita ketika masuk masjid misalnya melepaskan sendal kan di bagian luar kita lepaskan, kemudian juga ketika diletakkan keset itu kan kita ketahui teras masjid sudah merupakan bagian dari masjid. Maka insya Allah kalau kita masuk di teras masjid sudah termasuk dia, ya sudah termasuk di masjidnya, kecuali kalau bagian luar sebelum teras ya, maka ini belum termasuk masjid. Begitu kita masuk teras masjid, ketika itulah kita membacanya. Lagi pula sesuatu yang dekat ya, maka hukumnya sama ya. Maqruba min syai'ul hiqabi, sesuatu yang dekat dengan sesuatu, sesuatu yang dekat dengan masjid misalnya, maka hukumnya sama dengan masjid itu sendiri. Dalam hal ini terasnya juga termasuk, jadi kita sudah membacanya ketika kita menginjakan kaki kita di teras masjid. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah sikap kita dibolehkan atau tidak membenci kepada sesama kita karena kita melihat saudara kita yang selalu berbuat kesyirikan setelah adanya pengetahuan tapi mereka tetap melakukan kesyirikan tersebut? Lalu bagaimana yang sebenarnya yang dibolehkan dalam agama menyikapi pertemanan yang seperti ini? Silakan. Iya, barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali. Jadi membenci orang yang melakukan perbuatan syirik ini justru dianjurkan dan bahkan wajib dalam agama. Ya, sikap loyalitas dan kebencian ini merupakan bagian yang tidak akan terpisahkan dari iman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Misalnya di akhir surat Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min." Kamu tidak akan dapati satu kaum yang mereka mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, yang kemudian mereka bisa berkasih sayang, dekat, saling mencintai dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun itu adalah orang tua mereka sendiri, anak mereka sendiri, saudara mereka sendiri, atau keluarga kerabat mereka sendiri. Ya, atau keluarga mereka sendiri. Mereka inilah orang-orang yang tuliskan, kuatkan keimanan di dalam hatinya, dan Allah selalu tolong dengan pertolongan dari sisinya. Tidak mungkin dia bisa berkasih sayang sampai pun keluarga dekatnya kalau orang itu menentang Allah dan Rasulnya, dan penentangan terhadap Allah dan Rasulnya yang paling besar adalah perbuatan syirik. Oleh karena itu tidak mungkin kita bisa berkasih sayang dengan orang yang seperti ini. Kalau cuma urusan dunia saja, tidak boleh ada kebencian. Ya, Rasulullah SAW, beliau tidak akan pernah marah ketika yang dilanggar urusan pribadi. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Man taqama Rasulullah SAW li nafsihi qat, wa innama yantakimu idan tuhikat hurumatullah fayantakimu lillahi azza wa jal." Rasulullah SAW tidak pernah marah, dendam, hanya karena perkara-perkara pribadi, urusan dunia. Tapi beliau akan merasa marah ketika dilanggar batasan-batasan syariat Allah, kemudian beliau marah karena Allah. Jadi, kita membenci orang yang melakukan perbuatan syirik, maka dengan sebab inilah kita, kemarahan kita salurkan dengan cara mendakwai mereka. Mengingkari perbuatan mereka tentu dengan cara nasihat. Ia menyebutkan dalil tentang salahnya perbuatan tersebut, membacakan ayat-ayat Al-Quran yang mayoritas isinya mengingkari perbuatan-perbuatan syirik seperti ini. Sampaikan kepada mereka, inilah wujud kita marah karena Allah, dengan cara kita mendakwakan, menasihati saudara kita, bahkan menegur dengan keras orang-orang yang melakukan perbuatan syirik, apalagi setelah dia mengetahuinya. Ini adalah wujud kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjadikan kecintaan ini melebihi dari kecintaan kepada siapapun. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallahu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Kembali kami akan balik ke telepon. Silahkan untuk Anda yang ingin bertanya langsung lewat telepon. Kami tunggu di 021-823-6543. Silahkan. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dengan Mbak Allah di Palembang. Silahkan Pak. Mau tanya mengenai uduk boleh Pak? Cara beruduk? Silahkan. Biasanya kita kan kalau beruduk, kemudian pakai kaos kaki. Kemudian kalau kita beruduk lagi, itu kan boleh mengusap bagian atas kaki saja. Nah, batasan-batasan apa saja yang boleh kita mengepas itu batal wudhunya? Apakah karena buang angin atau karena buang air kecil atau buang air besar boleh juga enggak mengusap bagian atas itu, Pak Ustaz? Baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Terima kasih, syukran jazakallah. Afan wa iyyakum. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari Bapak yang ada di Palembang tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada beliau dan kepada kita semua. Jadi, masalah tadi mengusap kaos kaki ya. Memang itu pendapat yang kuat dalam masalah kebolehannya berdasarkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu kemudian memakai sepatu khuf, yakni sepatu yang menutupi mata kaki. Termasuk dalam masalah ini adalah kaos kaki juga. Ketika beliau akan berwudu kembali, yang jelas sebelum memakainya dia telah berwudu, kemudian memakai kaos kaki atau sepatu khufnya tadi yang menutup mata kakinya. Setelah beliau berwudu batal wudunya, maka beliau berwudu bisa dengan mencukupkan mengusap di atas punggung kedua kakinya. Ya, bagi orang yang sedang mukim itu berlaku untuk sehari semalam, bagi musafir 3 hari dan 3 malam. Ya. Maka ini adalah salah satu di antara keringanan yang boleh kita lakukan, bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Allah Subhanahu wa taala ya suka orang mencintai hambanya yang melakukan hal-hal yang keringanan-keringanan yang diberikannya, sebagaimana Allah membenci hambanya yang melakukan perbuatan maksiat kepadanya. Makanya kalau kita amalkan ini, apalagi dalam kondisi-kondisi kita membutuhkan, maka ini ya seperti orang yang sakit misalnya dan yang lainnya, maka ini adalah satu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Batasannya tadi kalau bagi musafir 3 hari 3 malam, bagi orang yang mukim 1 hari 1 malam, kemudian kita kalau sudah sehari semalam ya dilepas kembali, kita berwudu lagi kemudian pakai lagi kalau mau pakai lagi ya, kalau sudah sehari semalam bagi orang yang mukim misalnya. Kemudian tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah ketika terjadi hal-hal yang membatalkan wudu saja. Seperti orang yang misalnya buang angin, dia berwudu kembali, atau buang air kecil, buang air besar misalnya, dia tetap bisa mengusapnya kembali ketika ingin berwudu, melaksanakan ibadah yang disyaratkan dalam keadaan suci. Tentu sepanjang dia tentu nantinya berusaha dia menjaga najis agar tidak mengenai misalnya kaos kakinya tersebut. Itu yang boleh dilakukannya dalam masalah ini. Adapun kalau misalnya terjadi hadas besar, misalnya junub atau yang lainnya, ya tentu ketika dia mandi dia ya harus melepaskan kaos kakinya tersebut. Kemudian dia mandi besar jika dia mampu. Jika dia tidak mampu karena sakit atau yang lainnya, maka ada keringanan tersendiri dalam masalah ini. Dia diperbolehkan ya hanya dengan sesuai kemampuannya saja, berwudu saja atau tayamum saja. Ini pun dengan ketentuan kalau dia misalnya sakit. Jadi batasannya tadi adalah seperti itu. Dia boleh kembali mengusapnya ketika ada hal-hal yang membatalkan wudunya. Selama masih berlaku sehari dan semalam, maka tetap dia boleh melakukan hal tersebut sebagai keringanan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Fik barakallahu Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami faedah dan nasihat yang Ustaz telah sampaikan. Dan nampaknya pertanyaan dari Bapak tadi merupakan pertanyaan penutup pada perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kami akhiri, kami mohon dari Ustaz memberikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Apa yang tadi kita bahas adalah kelanjutan dari penjelasan tentang konsekuensi hijrah kepada Rasulullah SAW yang ternyata banyak hal-hal yang perlu ya dipahami dan diamalkan dengan benar agar kita bisa mewujudkan hijrah yang agung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memberikan bimbingan pemahaman agama yang benar dan pengamalan, dan yang merupakan menjadi sebab kita akan menyempurnakan kewajiban-kewajiban kita dalam agama Islam ini. Demikianlah kami akhiri kajian kita di pagi hari ini. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.